Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خنفتين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita beragam kenikmatan, baik itu nikmat yang zahirah ataupun nikmat yang batinah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nugerahkan kepada kita semua dan kepada kaum muslimin pada umumnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua menjumpai syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, menjumpai bulan Ramadan yang di situ kaum muslimin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din azakumullah, maka pada kesempatan yang baik seperti ini perlu kiranya kita mengkaji, membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Ramadan dalam rangka untuk tafaqquh bidin, memahami agama ini, dan secara khususnya dalam rangka untuk tafaqquh fi masail siyam, dalam rangka tafaqquh mencari pemahaman tentang masalah-masalah puasa. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, dalam rangka untuk mengisi hari-hari puasa kita, hari-hari siyam, dengan amalan-amalan kebaikan. Dan tidak ada amalan yang lebih baik daripada al-ilmu syar'i. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada talabul ilm. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Maka insyaAllah ta'ala, pada kesempatan sore hari ini dan sore-sore berikutnya insyaAllah, kita akan membahas tentang ahkamu siyam, hukum-hukum puasa, masalah-masalah puasa, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah puasa, supaya kita bisa menjalani puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjalani puasa di atas sunnahnya Rasulullah SAW, dengan harapan puasa kita tadi mendapatkan ganjarannya, mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di antara keutamaan-keutamaan puasa ikhwanul fiddin a'azzakumullah ialah bahwasannya ibadah puasa itu ganjarannya, pahalanya khusus Allah yang menetapkan. Kalau pahala-pahala amalan yang lainnya, al-hasanatu bi'ashri amsalha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya sampai kepada 700 kali lipatnya. Illa shaum, katanya Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Sebab puasa itu untuk saya, untukku. Maka akulah yang akan membalas, yang akan memberikan pahala keutamaan-keutamaan puasa tadi untuk pelakunya. Dan juga dengan harapan supaya kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, mengimani kewajiban Ramadan, wa ihtisaban, dan dikarenakan ingin mengharapkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjarannya, pahalanya ialah akan diampuni untuk dia dosa-dosa yang sebelumnya. Dan jika dengan harapan puasa kita makbul, shaumun makbul indallah, puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam rangka untuk ihya us-sunnah, dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkaitan tentang masalah puasa di tengah-tengah masyarakat yang sangat jauh dari ajaran agamanya, yang lebih dekat dengan kebiasaan masyarakatnya, yang lebih dekat dengan doktrin-doktrin kiai dan ustadznya. Maka nabta insyaallah ta'ala kita memulai biiznillahi ta'ala pembahasan hukum siam supaya kita memahaminya dengan baik. As-siam ya ikhwan, secara bahasa as-saum atau siam secara bahasa mengandung makna al-imsak. Paham? Puasa itu saum, secara bahasa maknanya ialah imsak. Imsak itu arti bahasa Indonesianya ialah menahan, menahan diri. Imsak, menahan diri dari sesuatu. Itu yang namanya puasa secara bahasa. Termasuk dalam bab ini ialah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang Maryam binti Imran alaihissalam ketika mengandung Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ucapan Maryam dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani sawma, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya saya, katanya Maryam, sesungguhnya saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernazar lillahi ta'ala sauman, saya nazar untuk saum, yakni kata para ulama imsak, saya bernazar untuk menahan diri. Dalam bentuk apa itu? Falan ukallima al-yawma insiya, saya tidak akan mengajak bicara siapapun pada hari ini. Namanya puasa apa ini? Menahan diri dari ngomong, dari ucapan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya saum secara bahasa Puasa secara bahasa itu artinya menahan diri. Ayo. Ada seseorang yang biasanya makan Indomie tiap hari. Kali itu menahan diri dia. Beberapa hari saya enggak makan Indomie. Secara bahasa disebut dengan saum dia. Disebut dengan saum, siam, puasa. Dia puasa dari tidak makan Indomie. Paham? Wah, kata yang lainnya. Yang penting, yang namanya puasa secara bahasa itu artinya menahan diri dari sesuatu apapun. Adapun saum, siam secara syar'i disebutkan definisinya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan puasa secara syar'i ialah imsakun makhsus. Imsakun makhsus an syai'in makhsus. An syai'in makhsus fi zamanin makhsus. Fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Min syakhsin makhsus. Puasa secara syar'i ialah, kata Imam Nawawi, menahan diri secara khusus. Menahan diri secara khusus dari sesuatu yang khusus, di waktu yang khusus, dari orang yang khusus pula. Sebab khusus. Paham ya? Sehingga yang khusus tadi itu mencakup imsak, syai, zaman, saksun. Mencakup empat perkara, kata Nawawi. Sehingga yang namanya puasa itu imsaknya, menahan dirinya, menahan diri secara khusus. Tidak semata-mata menahan diri, tapi maksus dengan sesuatu. Dikaitkan dengan syai, perkara yang kedua. Dari sesuatu yang khusus pula. Syai maksus. Sesuatu yang khusus pula. Nanti ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab al-muftirat. Sesuatu yang membatalkan puasa seseorang yang tidak boleh dikonsumsi ketika puasa. Yaitu tiga perkara. Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, ini syai'un makhsus, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Apa itu? Makan, minum, dan hubungan suami istri. Jadi paham ya? Di zamanin makhsus, di waktu khusus, yaitu di bulan Ramadan. Min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus pula. Enggak semua orang dianggap sebagai puasa. Orang tersebut dikatakan saum, dikatakan saim, kalau orang tadi itu ialah orang muslim, akil, berakal, baligh, sudah baligh, dan tidak ada uzur-uzur syar'i yang menghalangi dia. Saya insyaallah akan dibahas tentang orang-orang yang berkewajiban puasa ini. Ini definisinya siapa ya, Pak? Definisinya Al-Imam An-Nawawi. Imsak maksus, syai maksus, zaman maksus, saksun maksus. Empat perkara yang dikhususkan. Imsaknya khusus, sesuatunya khusus, zamannya, waktunya khusus, orangnya orang khusus. Adapun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau juga seorang hafiz besar, imam besar mazhab Syafi'iyah di zamannya, di Mesir ya ikhwan tempatnya. Beliau memberikan definisi yang sama dengan Imam An-Nawawi. Sama kayak tadi. Hanya saja Beliau tidak mengatakan saksun maksus, orang tertentu. Diganti sama beliau. Diganti dengan kalimat bisyara'ita maksusah. Bisyara'ita maksusah. Dengan syarat-syarat khusus. Sehingga definisi lengkapnya, menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, puasa itu ialah secara syar'i imsakun maksus an syai'in maksus fi zamanin maksus bi syara'ita maksusah. Di syara'ita maksusah. Menahan diri secara khusus dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Kalau Hafidh menggunakan kalimat dengan syarat khusus, ya. Kalau Nawawi menggunakan apa? Orangnya khusus. Wakilahumma tawaf. Dan semuanya benar, tidak ada yang bertentangan. Bisa saling melengkapi. Orangnya khusus dilengkapi lagi dengan syaratnya khusus pula. Masya Allah. Ini definisinya Al-Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar. Definisinya Al-Imam Al-Qurtubi dari kalangan Malikiyah, mazhab Malik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mendefinisikan huwal imsaku anil muftirati, huwal imsaku anil muftirati ma'a qatirani niyyati bih, ma'a iqtirani an-niyyah bihi min tulu'il fajri ila ghurub asy-syamsi, min tulu'il fajri ila ghurub asy-syamsi. Maknanya puasa itu ialah, kata Al-Qurtubi, menahan diri, imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, muftirat, disertai dengan niat berpuasa. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini definisinya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Lebih jelas. Agaklah. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa disertai dengan niat berpuasa, dimulai dari terbitnya fajar, shadiq, berakhir sampai ghurub syamsi, tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa secara syar'i, ya ikhwan. Sehingga dengan definisi ini, khonawitina azakumullah, kalau ada orang yang imsak menahan diri tidak mau makan daging kambing, itu bukan namanya puasa secara syar'i. Iya. Agar ya akan nanti. Nah. Bukan namanya puasa yang syar'i. Memang dia enggak suka dengan kambing, kasihkan sama yang lainnya yang doyan. Kata. Begitu. Sehingga menahan dirinya itu dari perkara-perkara khusus, makan, minum dan hubungan suami istri. Di waktu yang khusus. Kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan, waktunya dari mulai terbitnya matahari, terbitnya fajar, shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Dengan syarat-syarat yang khusus, ini berkaitan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum puasa yang akan dirinci dalam Islam oleh para ulama kita kaum muslimin. Hadza wadhih. Ini definisi puasa. Puasa itu, ikhwan fillah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan masuk dalam salah satu dari rukun Islam yang lima. Shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan ini, ikhwan fillah azzakumullah, ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim, ditunjukkan pula oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan pula oleh kesepakatan kaum muslimin, Alkitab was sunnah wal ijma'. Ini dalil untuk menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Adapun Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ayatnya jelas dengan kalimat kutiba alaikum. Lafaz kata bayak tubuh kita batan itu maknanya banyak. Maksud? Di antara maknanya ialah wajib. Apalagi kalau mutaaddi dengan huruf jar ala, kata ba'ala, itu maknanya wajib alaih, wajib atasnya. Sehingga kemudian jangan mengartikan ditulis atas kalian, menuliskan untuk dia. Tidak, artinya wajib atas dia. Gitu ya. Ayo, ini dipelajari baik-baik. Dijamkan baik-baik yang belajar sorof ini. Ini paling jelimet. Kalau sudah urusannya dengan makna-makna perlapat dikaitkan dengan mutaaddi dengan huruf jar. Paling jelimet itu. Yang harus banyak-banyak dengarkan omongannya orang Arab ngomong, kemudian banyak baca-baca kamus, supaya kamu tahu bahwasanya masing-masing kalimat itu ternyata memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan siakul kalamnya, sesuai dengan ta'adinya, dengan ila atau lazimnya dia, kemudian tulahinya dan mazidnya ila akhirihi, itu mengandung makna yang berbeda-beda. Dijamkan baik-baik. Hadahwa. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita wajibnya puasa Ramadan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelumnya. Dalam ayat ini khana fitina azakumullah, Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban puasa orang-orang sebelum kalian, menggunakan huruf kaf ka yang mengandung makna apa? Tasbih, penyerupaan. Diwajibkan atas kalian puasa seperti puasanya orang-orang terdahulu. Tasbih. Di sini khana fitina azakumullah ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang diserupakan apanya? Puasanya kaum muslimin diserupakan kayak puasanya orang-orang terdahulu. Apa yang diserupakan? Ada perbincangan di kalangan para ulama. Ala kaulain. Ada dua pendapat. Ini yang paling kuat. Walaupun banyak sekali pendapat yang lain. Pendapat yang pertama ialah penyerupaannya kembali kepada kewajiban, kembali kepada asal kewajibannya, sehingga maknanya telah diwajibkan puasa atas kalian wahai kaum muslimin seperti diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kalian. Penyerupaannya dari siapanya ya Pak? Dari sisi hukum wajibnya. Orang-orang terdahulu puasanya wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Demikian pula orang-orang kaum muslimin di zaman sekarang ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa Ramadan juga wajib atas mereka. Saya dipahami? Sehingga penyerupaannya dari sisi hukum wajibnya. Dan pendapat inilah pendapat yang rajih, pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua. Penyerupaannya itu kembali kepada sifat puasanya. Keifiah tata cara puasanya. Sehingga maknanya diwajibkan atas kalian wahai kaum mukminin puasa Ramadan seperti puasanya, seperti puasanya orang-orang terdahulu yang sebelum kalian. Penyerupaannya dalam bab apa ini? Tata caranya. Jadi kalian diwajibkan puasa Ramadan, keifiahnya, caranya, sifatnya seperti puasanya orang-orang terdahulu. Nah, terus puasanya orang terdahulu bagaimana? Puasanya orang terdahulu itu ialah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun, kalau setelah terbenamnya matahari dia ketiduran, kelas tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri sampai kepada hari yang berikutnya. Bang, sudah. Artinya kalau kamunya belum tidur, ya makan terus, makan silakan, minum silakan, hubungan dengan itu silakan. Kalau kamu tidur ya sudah, selesailah masamu. Ini kaifiah sifat puasanya orang-orang sebelum kalian. Ya kalau pas misalkan apa namanya siangnya itu kerjanya luar biasa, macul sawah atau kemudian di ladang, atau kemudian perusahaan dia mengucurkan ini, mengucurkan itu, atau yang semisalnya capeknya luar biasa, begitu datang maghrib matanya sudah kelip-kelip, sudah gak kuat menahan rasa kantuk. Begitu azan tiba dia tertidur, ya sudah, menurut puasanya orang terdahulu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dengan istri. Kalau kamu terbangun isyak terbangun, ya wes puasa maneh, sudah dihitung puasa lagi sampai tenggelamnya matahari di hari berikutnya. Ada qaul qawi tetapi marjuh. Sebab keadaan yang seperti ini itu terjadi di awal-awal Islam saja. Tamam? Adapun setelah itu tidak berlaku yang seperti itu. Akan disebutkan nanti insyaallah. Menunjukkan yang sahih, yang rajih, yang kuat ialah penyerupaannya dikembalikan kepada asal hukum wajibnya. Paham ya? Sehingga makna ayat ini yang benar ialah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ayo. Itu makna yang sahih. Ini dalil dari ayat yang menunjukkan wajibnya puasa. Adapun dalil dari sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan ialah hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima dasar. Sebutkan derajat. Apa saja itu? Satu. Ya diurut, jat, gak langsung sholat. Rukun Islam itu loh. Sebutkan, urut. Kan ya, sebedaan terus. Sinau ngoroja. Biar ente kisingannya aku. Rukun Islam ada berapa? Loh, sudah oleh. Kamu. Ada lima. Sebutkan. Yang pertama. Syahadat. Yang kedua. Salat. Yang ketiga. Zakat. Yang keempat. Puasa. Yang kelima. Haji. Pinter. Allah ibariki. Kalah derajat. Saminnya mayang pak. Kalah sampai kurus. Allah minta. Hewa. Perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Satu di antaranya ialah as-shaum, puasa. Ya kan? Disebutkan dari itu as-shaum. Disebutkan dalam riwayat wasaumu Ramadan dan puasa Ramadan. Hadza huwa sampai dimasukkan dalam bab rukun Islam. Hadza wadhi. Demikian pula hadis hadisnya Abu Hurairah. Demikian pula hadisnya Umar Ibn Khattab, hadis Jibril. Juga membahas tentang masalah as-saum. Adapun ijma' para ulama dinukil oleh banyak ulama kaum muslimin tentang masalah ini. Kaum muslimin telah sepakat, ajma'al muslimuna ala wujubihi wa man ankara wujudahu wujubahu fahuwa kafir. Ajma'al muslimun ala wujubih. Kaum muslimin sepakat menyepakati tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Paham ya? Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Ini perkara yang ma'ruf ma'lumun minaddin bidharurah. Perkara yang sangat ma'ruf yang sangat diketahui dengan pasti oleh kaum muslimin dari agamanya. Mereka ngerti yang namanya puasa Ramadan wajib. Aywa. Alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia ini masih bagus fitrahnya. Jumhur mereka, kebanyakan mereka meyakini dengan pasti, dengan yakin wajibnya puasa Ramadan. Sehingga ketika mereka, ketika datangnya Ramadan, disambut oleh mereka dengan puasa. Kecuali orang-orang yang beling, yang gak mau puasa. Begitu. Kalau dia gak mau puasa itu karena memang malas. Atau yang semisalnya mudah-mudahan dia masih muslim. Tetapi kalau dia tidak mau puasa karena mengingkari kewajiban puasa, maka dikatakan kafir. Aywa. Hadza mafhum. Tentang hukumnya. Definisinya sudah. Hukumnya sudah. Hukumnya sunnah mu'akkadah atau mustahab. Allah ibarat. Hukumnya wajib dan masuk dalam bab wajib ain, wajib atas setiap individu-individu muslim yang masuk dalam persyaratan orang yang sah puasanya. Ada. Mesti bab ain ya. Enggak bisa diwakilkan. Sudah saya enggak usah puasa, tak wakilkan sama kamu aja Zaid. Tak bayar berapa enggak petois. Enggak bisa. Ada fardu ain. Kemudian perkara yang berikutnya ialah kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Puasa Ramadan ya ikhwan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. As-sanatus tsaniyah minal hijrah, tahun kedua hijriyah. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar madzhab Syafi'i. Kita sering bawakan yang madzhab Syafi'i ya ikhwan, karena Indonesia ini memang Syafi'iyah banyak. Ngerti, biar mereka tahu nih omongan-omongan ulama Syafi'iyah kalian. Sehingga jangan cuman asal ngaku Syafi'i, Syafi'iyah, Syafi'iyah, Syafi'iyah, tapi palsu. Nah, ikuti ucapan-ucapan ulama-ulama besar kalian zaman terdahulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyati min al-hijrah wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awwal sanata 11 minal hijrah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan 9 kali selama 9 tahun masa hidupnya. 9 kali. Kenapa ya ikhwan? Sebab puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Syaban tahun kedua hijriah. Bulan Syaban tahun kedua hijriah. Sementara Rasulullah SAW meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 hijriah. Itu menurut. Tamam? Begitu. Begitu. Beliau meninggalnya pada tahun 11 hijriah. Sehingga puasa dimulai tahun kedua. Tahun kedua. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun kesepuluh. Begitu masuk tahun yang kesebelas, beliau tidak menjumpai Ramadan. Kenapa ya, Pak? Sebab masuk bulan Rabiul Awal, belum masuk Ramadan tahun 11 Hijriah, beliau sudah meninggal. Berarti berapa kali itu? 9 kali dalam masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa Ramadan. 9 Ramadanat. Demikian pula yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam, salah seorang imam besar, ulama besar yang meninggal barusan di Mamlakah As-Saudiyah. Beliau ini ikhwan selevel dengan Asy-Syaikh Nu'aymin dan termasuk muridnya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang punya kitab Taisirul Alam dan Tawdihul Ahkam, atau muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di selevel dengan Syekh Al-Muqtaini. Ayo, beliau juga mengatakan demikian. Kata beliau, wa furidha shaumu ramadana fi sya'bana fi sanati tsaniyah min al-hijrah فصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا. هذا زيادة فائدة. يا إجماعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب كان puasa رمضان diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah, dan Rasulullah SAW puasa selama 9 kali Ramadan dengan ijma' kesepakatan para ulama. Demikian pula yang dijelaskan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadza al-Imam Sanani, wa kadza al-Imam Syaukani, dan yang lain-lainnya dari para ulama. Dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah berpuasa 9 kali selama hidupnya. Hadah. Pembahasan yang berikutnya ialah ahwal fardhiyatus shaum, keadaan-keadaan diwajibkannya puasa di awal-awal Islam. Biar kita tahu sedikit bagaimana sejarah Islam dalam urusan puasa ini. Awal mulanya, ikhwan fillah azakumullah, awal mulanya kaum muslimin diperintahkan untuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa ya? Indaki akhana azam. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Loh, Allahul musta'an. Sampai bubar, enggak bisa mikir. Allahul musta'an. Puasa Asyura itu hari apa ya? Tanggal berapa ya, akhana Khalid? Puasa Asyura loh. Allahul musta'an. Zakaria. Puasa Asyura itu bulan apa, tanggal berapa? Yasir. Puasa Asyura itu pada bulan Muharram. Dan di awal-awal Islam, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Ini awal mulanya. Jadi awal mulanya kaum muslimin itu diperintahkan untuk berpuasa Asyura. Sehingga puasa Asyura itu di awal Islam hukumnya apa? Hukumnya wajib. Awal mulanya itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Awal mulanya wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di Sahihain, dan ke hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di Sahihain. Sehingga kaum muslimin ketika itu puasanya Asyura saja. Puasa Asyura 10 Muharram wajib puasa. Kemudian setelah itu turun ayat yang kita bacakan tadi yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan pun akhirnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin. Dan puasa Asyura-nya tanggal 10 Muharram-nya yang tadinya wajib menjadi sunnah. Paham ya? Yang asalnya wajib menjadi sunnah. Hukumnya berubah. Dimansukh. Yang asalnya wajib berubah menjadi sunnah. Kenapa? Dikarenakan ada kewajiban baru dalam Islam, yaitu puasa Ramadan. Paham? Selesai. Diwajibkanlah puasa Ramadan. Kemudian di awal-awal puasa ya Ivan, di awal-awal kaum muslimin puasa Ramadan, awal mulanya mereka disuruh milih. An-nas mukhayyarun baina shiyam wal iftar. Orang-orang itu ketika itu disuruh milih. Mau puasa, silakan. Itu lebih baik. Mau gak puasa, silahkan. Dan bayar. Bayar fidyah. Itu disebutkan dalam lanjutan ayat yang kita baca tadi. Yaitu ayat yang ke-184 surat Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. عدل. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Dan barang siapa yang mengamalkan kebaikan untuk tatawu, maka itu lebih baik bagi dia. Dan kalian puasa itu lebih baik kalau memang kalian itu mengetahui. Ini ayat yang muncul, yang turun di awal-awal Islam. Dan itu umum. Tidak hanya untuk yang tua renta saja. Yang muda-muda pun juga begitu. Disuruh milih awal Islam itu. Mau puasa, itu lebih baik. Wa anta sumu khairul lakum. Tidak puasa, tidak apa-apa. Bayar fidya. Ada di awal-awal Islam. Paham ya? Kemudian setelah itu, ikhwan fillah azzakumullah, turun ayat yang mewajibkan kaum muslimin seluruhnya untuk puasa. Tidak ada pilih-pilih lagi. Wajib semuanya. Kecuali yang uzur. Turunlah ayat yang berikutnya. Ayat yang 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Ayat ini. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, فَلْيَصُمْهُ. Maka hendaklah dia puasa Ramadan. Wajib sudah ya. Tidak ada lagi pilih-pilih lagi. Tidak ada kemudian milih. Tidak, saya tidak usah puasa. Bayar fidyah saja. Tidak ada. Berkewajiban semua yang mengetahui masuknya Ramadan wajib untuk puasa Ramadan. Tidak ada pilihan lagi kecuali yang uzur. Di antara uzurnya disebutkan dalam ayat terusnya, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Sakit dan yang safar. Dimasukkan dalam ayat ini termasuk orang yang uzur tidak boleh puasa. Boleh enggak puasa? Paham? Dengan yang asalnya suruh boleh milih, bisa puasa, bisa fidyah. Dengan turunnya ayat yang berikutnya ini, maka puasa Ramadan pun wajib atas kaum muslimin seluruhnya. Tanpa pilih-pilih lagi. Ini disebutkan secara rinci dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Salamah Ibn Al-Aqwa' Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah. Setelah diwajibkannya puasa dengan tambah milih-milih tadi. Kaifiyah puasanya itu masih sama kayak kaifiyah puasanya orang-orang terdahulu. Bagaimana itu? Yaitu orang tersebut, seorang yang puasa itu diharamkan makan, minum, hubungan suami istri semenjak dia tidur atau dia sholat isya. Paham ya? Sehingga waktu untuk makan-makannya itu ialah setelah terbitnya, setelah tenggelamnya matahari. Batas akhirnya ialah sampai selesai sholat isya saja. Atau kalau dia tidur sebelum isya. Benar ya? Artinya apa? Kaifiyah puasa kaum muslimin di awal-awal Islam Setelah salat Isya sudah puasa dia. Puasa terus sampai hari yang berikutnya tenggelam matahari, di hari yang berikutnya dia boleh makan. Boleh makan-makan sampai Isya saja. Terang jam itu hitungannya. Tol tak jam setengah. Waktunya makan-makan. Itu kalau dia tidak ketiduran. Kalau dia ketiduran sebelum sholat Isya, ya sudah. Selesai waktunya dia makan. Puasa lagi untuk hari yang berikutnya. Allahumma musta'an. Berarti awal-awal SMJ ikhwan puasanya rada rekoso ya. Rada abad ini. Nah, ini mungkin kalau diwajibkan di zaman sekarang ini, Allahumma musta'an la haula wa la quwata illa billah, teriak-teriak semua. Hah? Kalaupun sekarang kewajiban Islam ini mungkin dari mulai tenggelamnya matahari sampai Isya mangan terus. Makan minum sampai otaknya jembleng. Perutnya itu kembung baru selesai. Mungkin begitu. Namun ifanabitina azakumullah. Setelah itu turun ayat yang berikutnya. Mendapatkan rukhsah ya ikhwan. Keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kaum muslimin. Perhatikan itu. Kaum muslimin itu dikasih keringanan. Tidak mau. Memang bukan watak asli Islam. Memberatkan pemeluknya. Bukan. Watak aslinya Islam itu ialah rahmat, memberikan kemudahan untuk pemeluknya dalam beribadah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala. Beliau mengisahkan tentang keadaan awal-awal kaum muslimin berpuasa. Beliau mengisahkan. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu shaima fa hadara al-iftar fa nama qabla yufthir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau seseorang itu berpuasa, kemudian datang waktunya buka puasa, dia tertidur, ketiduran sebelum dia berbuka puasa, maka dia tidak boleh makan malam hari itu dan juga hari itu sampai sore hari yang berikutnya. Seperti yang digambarkan tadi. Wa inna Qais Ibn Surmah Surmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu kana shaima. Dan dulu Qais Ibn Surmah, disebutkan kasusnya sama Al-Bara bin Azib, Qais Ibn Surmah Al-Ansari sahabatnya Rasulullah berpuasa. Falamma hadara iftar atam ru'atah. Ketika datang waktunya buka puasa, datang ke istrinya. Faqala laha, dia bertanya lagi, dia berkata kepada istrinya, "Indaki ta'am? Apakah kamu punya makanan?" Untuk apa ya, Pak? Untuk buka puasa. Sudah datang waktunya buka puasa. Datang ke istrinya nanya, "Punya makanan enggak?" Qalat la. Enggak punya. Masyaallah ya, Pak. Is poso nirkoso. Hah? Kehidupannya pun juga rekoso. Allahumma ta'am. Antum sudah masyaallah ya. Datang waktunya azan, tidak usah nanya-nanya, indakum ta'am, tidak perlu, ditekakno langsung ta'ami, nah cukup, ambil langsung makanannya. Allahumma ta'am, harus banyak syukur ya ikhwan. Nah, kondisinya sekarang beda dengan yang terdahulu. Dikatakan indakum ta'am, apakah engkau wa istriku punya makanan? Dia mengatakan, tidak, saya tidak punya makanan. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Tapi saya akan pergi dan akan saya mencari makanan untuk kamu. Wa kana yawmahu ya'mal. Qais bin Surmah ini siang harinya dia kerja biasa. Faghalabathu 'ainah, maka matanya mulai menyerang dia. Hah? Seabot matane gak kuat ngantuk tidur. Fajaat humra'atuhu, maka datanglah istrinya kepada dia bawa makanan. Falamma ra'athu qalat khaibatan lak. Ketika istrinya itu melihat suaminya tertidur, maka dia mengatakan celaka kan. Rugi. Hah? Kenapa ya? Sebab sudah peraturan dalam Islam di awal tidak boleh makan lagi. Malam harinya enggak boleh makan, keesokan hari enggak boleh makan sampai sore harinya lagi. Khaibatan lak. Melongsok. Gitu. Falamma tasafa an-nahar husiya alaih. Allahumma. Maka tatkala siang hari, keesokan harinya, siang hari, pertengahan siang hari, maka pingsan sahabat Qais ibn Syurmah itu. Pingsannya ikhwan, tak kuat menahan lapar yang sedemikian rupa. Pingsan. Fadzakar dzalika nabi, fadzakar dzalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka istrinya pun melaporkan hal demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan sama Rasulullah. Panazalat hadil ayat, maka turunlah ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatal siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul abiyadu minal khayqil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal layl. Ayatnya panjang. Asyahidu fi hadha iyalah kalimat tadi. Maka makan dan minumlah kalian hingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Awalnya sampai sini ayatnya. Sampai jelas bagi kalian benang hitam sampai benang putih dari benang hitam. Kaum muslimin berbahagia. Berarti masa makannya panjang. Dawa. Dari mulai tenggelamnya matahari boleh makan, tidur enggak tidur yang boleh makan, sampai jelas benang putih sama benang hitam. Sahabat Rasul yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu memperhatikan ayat ini. Akhirnya beliau disebutkan dalam sebuah riwayat mengikatkan tali hitam di kakinya sebelah kanan dan benang yang putih di sebelah kirinya. Makan, minum terus. Sudah dilihatin. Apa namanya benang putih sama benang hitam. Yang sudah nampak jelas belum. Dulu tidak ada lampu. Sekarang lampu ini. Tidak ada urusan. Tidak ada lampunya. Gelap di telur ini. Dan nampak jelas belum. Sudah bedakan tidak ini putih, ini hitam. Tidak kelihatan. Makan lagi terus begitu. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Evan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, beliau meletakkan benang hitam dan benang putih ditaruh di bantalnya. Dia tidur, makan segala macam, lihat benangnya itu, nampak atau enggak nampak? Enggak nampak juga. Makan terus. Agar dilaporkan kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak nampak ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wisataka la'arif." Kalau begitu, bantalmu itu lebar sekali wahai sahabat Adi. Lebar sekali bantal kamu itu. "Inna ma dzalika bayadun nahar wa salatul lail." Yang dimaksud ialah putihnya siang dan gelapnya malam. Nah, kalau ditaruh di bantal kamu, ya lebar sekali bantalnya kamu itu. Inna wisadaka la'arif, katanya Rasulullah. Maka turunlah ayat yang berikutnya, minal fajr. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sehingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dan yang dimaksud dengan fajar di sini diterangkan oleh para ulama ialah al-fajrus shadiq. Fajar shadiq. Dan itu disebutkan, dikuatkan dengan sebuah riwayat yang menjelaskan tentang masalah fajar. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, al-fajru fajron. Nah, kata ikhwan, dalam riwayat Bulughul Maram, ada yang Bulughul Maram? Naam. Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam ibn Khuzaimah wal Hakim dan disahihkan oleh keduanya. Dan juga disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini khanafitina azakumullah sahihun fi syawahidihi. Sahih dengan jalan-jalannya. Disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam silsilah ala hadis al-sahihah 693. Rasulullah menyatakan al-fajru fajran, fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimu ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan makan sahur dan menghalalkan salat subuh. Disebut dengan fajar apa ya, Pak? Fajar shadiq. Wa fajrun tahrumu fihi shalah ay salat subuh wa yahillu fihi ta'am. Dan fajar yang haram melaksanakan salat subuh padanya dan dihalalkan makan sahur. Namanya fajar apa ini? Fajar kadir. Sehingga pengertian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, yaitu fajar shadiq. Disuruh makan dan minum terus sampai terbitnya fajar shadiq. Hakadza ya ikhwan. Maka dengan turunnya ayat ini, fa nabitina azakumullah, rubalah kaifiyah puasanya kaum muslimin. Yang tadinya masa waktu makan dan minumnya cuman dari terbit tenggelamnya matahari sampai salat isya, sekarang diizinkan dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Rukhsatun minallah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kayak gini kok masih ada orang yang kemudian kepengen berat-berat, memberatkan diri sendiri, dimolor-molorkan waktunya dengan niatan untuk ikhtiyat kehati-hatian. Ya apa ini? Apa kepengen dibalikkan lagi kayak zaman dahulu? Hah? Sudah dikasih rukhsah, dikasih keringanan, makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu ialah cahaya putih atau putih kemerah-merahan atau cahaya merah yang muncul di ufuk timur, yang membentang mustatir, yang membentang di ufuk timur sana. Ayo. Dan yang namanya selesainya waktu puasa ialah ghurub syamsi, tenggelamnya matahari. Apa kemudian kepingin dibalikkan kayak dulu lagi? Sudah dikasih rukhsah yang enak, dimudahkan, digampangkan puasanya. Mulainya dari mulai terbitnya fajar shadiq, diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Kok masih saja kemudian dimolor-molorkan? Hah? Sebelum jauh, tengah jam, sebelum fajar shadiq, sudah diazani, sudah diimsaki, kemudian tenggelam matahari sudah tidak mau buka puasa, dimolorkan dulu 5 menit, 10 menit. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Nah kalau kemudian dikembalikan ke zaman dahulu. Daya apa kalian-kalian itu wahai kaum muslimin? Hah? Masa waktu makannya cuma dari tenggelamnya matahari sampai sholat isya. Daya apa? Apa tidak kemudian teler jenengan? Ayo ya muslimin, maka terimalah rukhsahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka pelajarilah sunnahnya Rasulullah s.a.w. ini. Kamu akan mengetahui bahwasanya Islam itu sangat mudah. Islam itu menginginkan kemudahan, keringanan untuk pemeluknya, pengikutnya. Tidak menginginkan perkara yang memberatkan, yang menyulitkan umatnya. Demikian pula yang namanya ibadah puasa. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab puasa ialah sunnah yang membawa barakah, sunnah yang membawa rahmat, sunnah yang membawa keringanan, sunnah yang sangat mudah untuk kaum muslimin dalam beribadah. Dan segala sesuatu yang menyelisih sunnah, yang berbeda dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun diamalkan oleh semua masyarakat kaum muslimin, itu sesungguhnya merusakkan ibadah kaum muslimin dan memberatkan ibadah kaum muslimin. Hakadha. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan insyaallah taala dalam rangka untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengambil rukhsah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang itu diajarkan dalam Islam, dan tidak memberat-beratkan diri kayak modelnya ahli kitab, ahli nujum, insyaallah ta'ala kita akan berbuka puasa dan sahur sesuai pada waktunya. Sahurnya dianggap selesai, dikatakan selesai bila telah muncul fajar shodiqnya, dan berbuka puasa ketika tenggelamnya matahari dari ufuk barat. Aywa, sunnahnya Rasulullah SAW lebih harus diagungkan, lebih harus dipegangi daripada SK manapun, daripada himbauan manapun, daripada kebiasaan manapun. Yang kita serukan ialah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terimalah wahai kaum muslimin, kalau memang kalian itu ialah kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sebagai nabi kalian, menjadikan sunnah beliau sebagai pegangan kalian, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kalian, pegangilah, pelajarilah dan amalkanlah wahai kaum muslimin. Kita tidak menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti azannya kami atau sahurnya kami. Kami mengajak kaum muslimin untuk sahur sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, untuk berbuka puasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan Rasulullah SAW. Kami tidak mengajak kepada fanatisme pesantren. Kami tidak mengajak kepada fanatisme masjid. Tapi kita mengajak kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang muslim yang baik, tidak akan rela kemudian sunnah Rasulullah diinjak-injak di depan matanya, dikebiri di depan matanya, dan tidak diamalkan sama dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pertanyaan yang disampaikan di sini berkaitan tentang masalah qada puasa, insyaallah ta'ala akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ditanyakan di sini masalah orang yang hamil dan menyusui. Namun ada khilaf di kalangan para ulama, nanti akan disebutkan insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi ila huna, dan insyaallah ta'ala kita teruskan pembahasan-pembahasan yang berikutnya, pembahasan-pembahasan permasalahan-permasalahan sebelum masuknya Ramadan pada waktu yang berikutnya insyaallah ta'ala. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.